Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, atas taufik dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali dipertemukan di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia, dalam rangka melakukan ibadah melalui talabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dan kemudahannya, dan semoga segala amal ibadah kita dapat senantiasa diterima di sisinya. Dan ini adalah hal yang paling penting dan tentu menjadi harapan kita semua. Karena itu hendaknya masing-masing kita menghadirkan dan terus menjaga keikhlasan, karena inilah kunci utamanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ia melakukan amal saleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kemudian di dalamnya aku disekutukan dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya, kata Allah, dan meninggalkan sekutunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sekian banyak amal yang butuh kepada keikhlasan adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, hadir dan duduk di majlis ilmu. Karena ilmu itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat ketika kita mempelajarinya, kita mendengarkannya dengan penuh keikhlasan. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza kana khalisan. Ilmu itu tidak sebanding dengan hal apapun apabila seseorang mempelajarinya dengan ikhlas, semata-mata berharap pahala dari Allah dan ingin agar kebodohan dalam diri itu sirna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian dan pembahasan kita dari kitab Usulun wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip-prinsip penting Ahli Sunnah wal Jamaah yang memang sempat tertunda cukup lama. Namun itu bukan menjadi sebuah alasan untuk kemudian kita tidak melanjutkannya kembali. Nah, pembahasan kita dari kitab yang dimaksud terakhir masih di fasal yang ketiga, pembahasan kedua. Kalau di kitab ini halaman 221. Disebutkan di sini al-mabhatsu ats-tsani, pembahasan yang kedua. Mubayanatu ahli al-bidai wa hujranuhum wa tahdhiru minhum wa adamu mujalasatihim. Pembahasan kedua ini tentang menjauhi ahli al-bidah, memboikotnya, memberikan peringatan darinya, serta tidak duduk bersamanya. Ini yang kemudian nanti akan kita ketahui termasuk dari salah satu prinsip penting yang dipegangi dan dijadikan sebagai dasar utama oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menjalankan perintah agama ini. Qala min usuli wa mumayyizati ahli sunnati wal jama'ati as-salafiyyin mubayanatuhum li ahli al-bida'i wal ahwa wa hujranuhum wat tahdhiru minhum wa adamu mujalasatihim. Termasuk dari prinsip dan keistimewaan yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Salafiyin, kalimat keistimewaan ini menunjukkan bahwa prinsip ini atau apa yang akan disebutkan nanti itu tidak ada pada yang lainnya, hanya ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin saja. Ya. Nah, kalau sesuatu itu sudah populer, ya, di mana-mana ada, nampak, maka biasanya tidak lagi disebut sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi ketika sesuatu itu sangat jarang dan hanya ada pada satu kelompok misalnya, maka itu menjadi keistimewaannya. Ya. Jadi selain disebut prinsip, juga keistimewaan-keistimewaan. Di antara prinsip dan keistimewaan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin adalah mubayanatuhum li ahlil bid'ah wal ahwa. Menjauhnya mereka dari ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Wa hujranuhum, dan memboikotnya, wa tahdhiru minhum, serta memberikan peringatan darinya, wa'adamu mujalasatihim, dan tidak duduk bergaul bersamanya. Prinsip ini atau keistimewaan ini bukan prinsip dan keistimewaan yang klasik atau usang, tapi prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah Salafiyin yang ini itu selalu baru karena terus diterapkan sepanjang masa. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa prinsip ini prinsip yang usang, prinsip yang sudah lama dulu diterapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Prinsip ini terus diterapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa. Nah, hatta yatubu ilallah min bid'ihim wa dhalalatihim, sampai mereka ahlil bid'ah, ahlil ahwa itu bertaubat dari kebid'ahan dan kesesatannya. Ta'diban lahum wa zajran, mereka ahlus sunnah wal jamaah salafiyin menerapkan prinsip ini dalam rangka memberikan pendidikan. Pendidikan kepada ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya. Wa zajran, dan peringatan. Wa himayatan lil muslimina min syababihim, min syubhatihim wa fitnatihim. Serta sebagai proteksi, penjagaan bagi kaum muslimin dari segala syubhatnya dan fitnahnya. Karena ini kejelekan. Kebid'ahan itu kejelekan. Hawa nafsu itu kejelekan. Kejelekan kalau dibiarkan itu akan terus berkembang. Akan terus menjalar. Banyak yang pada akhirnya menjadi korbannya. Kalau sudah banyak yang menjadi korbannya, maka banyak nanti yang akan menjadi pendukungnya. Tapi kalau dilakukan tindakan-tindakan yang jelas, menghambat jalannya atau berkembangnya segala macam keburukan, maka akan tertahan. Karena itu prinsip ini sebagai bentuk takdib, pendidikan, peringatan, proteksi, penjagaan bagi kaum muslimin dari syubhat dan fitnahnya. Qala wa fi taqriri hadzal asli as-sunni al-azim yaqulu al-allamah al-mujahid Rabi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa saddadahu, dalam kaitannya dengan prinsip sunnah yang agung ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, as-salafu radhiyallahu anhum kama yahki anhum Al-Baghawi wal Imam As-Sabuni wa a'immatul Islam ajma'u ala bughdhi ahli al-bid'i wa hujranihim wa muqata'atihim. para salaf sebagaimana yang Imam Al-Baghawi dan Imam As-Sabuni serta tokoh-tokoh Islam lainnya telah menghikayatkan, telah menyampaikan, ajma'u, mereka para salaf bersepakat ala bughdhi ahli bid'ah, untuk membenci ahli bid'ah, memboikotnya dan memutuskan hubungan dengannya. Jadi ternyata prinsip yang kita singgung tadi itu sudah merupakan kesepakatan di kalangan ahlu sunnah. Semuanya serempak menyatakan atau menampakkan kebencian kepada ahli bid'ah, memboikot mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka. Yang menukil ijma atau kesepakatan ini diantaranya adalah Imam Baghawi, kemudian Imam As-Sabuni dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kebencian para salaf kepada ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan pemboikotan yang mereka lakukan serta pemutus hubungan yang mereka lakukan itu semata-mata karena Allah, bukan karena kebencian yang sifatnya secara pribadi, tapi betul-betul karena Allah. Dan itu gambaran tentang kuatnya keimanan para salaf. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kebencian salafi as-salaf, para salafus saleh, ahlu sunnah wal jamaah kepada ahlul bidah, itu kebencian yang dasarnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun untuk kemudian menyalahkan para salaf, untuk kemudian menyalahkan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa sikap kalian begitu tidak baik kepada ahli bidah? Gak bisa disalahkan sikap yang seperti ini, karena ini bagian dari iman. Di antara bentuk ikatan iman yang paling kuat itu bukan hanya cinta karena Allah, tapi juga apa? Benci karena Allah. Kebencian kepada ahlul bid'ah, ahlul ahwa, itu kebencian karena Allah. Ini yang harus dipahami. Ya. Kalau kebencian karena Allah, maka itu akan bernilai sebagai ibadah. Nilainya ibadah. Makanya sepakat ya, para salaf ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini. Qala wa hujranu ahli bid'ah aslun asirin inda ahli sunnah saru alaihi. Kemudian kata Syekh Rabi hafizahullah taala, hujranu ahli bid'ah, memboikot ahli bid'ah adalah merupakan prinsip utama. Prinsip yang paling penting ingda ahli sunnah, di sisi ahli sunnah. Saru alaihi, mereka berjalan di atas prinsip ini. Ini seperti yang tadi saya katakan, bahwa prinsip ini bukan prinsip yang usang, bukan prinsip yang klasik, bukan prinsip yang hanya diterapkan di zaman dahulu, tapi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini. Ya. Dan para ulama ahlus sunnah dimanapun berada selalu berbicara soal bahayanya kebid'ahan, bahayanya hawa nafsu, dan bahayanya para pelaku-pelakunya. Nah, ini hal yang patut untuk kita syukuri bersama ya, karena jarang orang yang mengerti tentang hal ini. banyak yang menganggap kebid'ahan itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak perlu untuk diperbincangkan, sesuatu yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini sesungguhnya pernyataan yang lahir dari ketidaktahuan, dari kebodohan, minimalnya bodoh tentang sejarah. Tidak tahu apa yang telah diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wassalam sejak dulu saat berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala perkara yang baru. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, sebab perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini peringatan dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwa persoalan bid'ah itu bukan persoalan yang sepele, bukan persoalan yang ringan, bukan persoalan yang enggak perlu dibesar-besarkan. Justru ini persoalan yang serius. Persoalan yang harus mendapatkan perhatian dan porsi yang besar. Kenapa? Karena Nabi sudah memperingatkannya. Segala sesuatu yang telah diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berhati-hati darinya, berarti itu perkara yang jelek, itu perkara yang buruk tanpa terkecuali, termasuk masalah apa tadi? Bid'ah. Ya. Makanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengerti dan mengetahui tentang hal ini di saat banyak orang yang tidak paham. Di saat banyak orang yang menyepelekan persoalan ini. Ya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain Imam Al-Baghawi, Imam As-Sabuni dan tokoh-tokoh Islam lainnya yang menukil kesepakatan para salaf dalam hal membenci ahli bid'ah, menjauhi mereka, memboikotnya dan memutuskan hubungan dengan mereka, Syekhul Islam rahimahullahu taala adalah sosok ulama besar, tokoh penting yang banyak sekali pernyataan-pernyataannya terkait dengan masalah ini. Ya. Misalnya, saya nukilkan di seperti yang disebutkan di kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Wa mithlu a'immatil bidai min ahli al-maqalati wal mukhalafati lil kitabi was sunnah aw al ibadati al mukhalafati lil kitabi was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al ummah minhum wajibun bi ittifaqil muslimin." Seperti tokoh-tokoh bid'ah, kata beliau, orang-orang yang memiliki pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang menyelisihi kitab dan sunnah, atau ibadah-ibadah yang menyelisihi Quran dan sunnah, maka menjelaskan tentang keadaan mereka dan memperingatkan umat dari mereka itu wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Jelas ya. Bagaimana Syekhul Islam mengatakan wajibun bittifaqil muslimin, wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Karena kalau dibiarkan ini bisa membahayakan umat. Bagaimana tidak dikatakan membahayakan, sementara pernyataan mereka, perbuatan mereka itu menyelisihi Quran dan sunnah. dalam keadaan kaum muslimin tahu kalau Quran dan sunnah itu sumber utama dalam agama ini. Jadi wajib memang mengingatkan tokoh-tokoh bid'ah, orang-orang yang menyampaikan statement-statement, pernyataan-pernyataan yang menyelisihi Quran dan sunnah. Harus dijelaskan keadaannya. Ya. Jangan dibiarkan. Nah. Kemudian masih dari pernyataan beliau, Syekhul Islam, di kitab yang sama, Majmu'ul Fatawa. Kalau yang punya mungkin bisa dilihat dari mulai halaman 28 atau di atas itulah ya. Nah, sampai halaman 200-an, di situ ada banyak pernyataan-pernyataan Syekhul Islam tentang masalah ini. Nah, beliau mengatakan hatta qila li Ahmad bin Hanbal rahimahullah ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bidah. Faqala idza qama wa shalla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bida'i fa innama huwa lil muslimin hadza afdal. Dulu pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala isi pertanyaannya adalah seseorang yang dia rajin sholat, rajin berpuasa, melakukan i'tikaf, apakah orang itu lebih engkau cintai atau orang yang gemar memperingatkan ahlul bidah? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, kalau ada orang yang rajin sholat, saum dan i'tikaf, maka semua amalannya itu hanya untuk dirinya saja. Sholatnya itu untuk dirinya manfaatnya, saumnya juga hanya untuk dirinya manfaatnya, i'tikafnya juga demikian. Wa idza takallama fi ahli al-bidai, tapi kalau ada orang yang selalu memperingatkan ahli al-bidah, tidak diam dari mengingatkan akan bahayanya mereka, fa innama huwa lil muslimin, maka manfaatnya untuk kaum muslimin. Hadza afdal, kalau begitu ini yang kedua, ini yang lebih afdal, yang lebih baik. Jadi kalau dibandingkan antara dua kebaikan, kebaikan yang pertama sifatnya terbatas, kebaikan yang kedua sifatnya melebar. Maka yang paling afdol adalah kebaikan yang kedua, yang sifatnya melebar, yang manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kan ada jenis kebaikan-kebaikan yang seperti itu, ya kan, secara umum. Ada kebaikan-kebaikan yang manfaatnya hanya kembali kepada si pelakunya. Tapi ada juga kebaikan-kebaikan yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kalau dibuat perbandingan, mana yang paling afdol? Tentu yang kedua. Yang kebaikan-kebaikan tersebut manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh si pelakunya, tapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, berbicara tentang ahli bid'ah, memperingatkan umat dari bahayanya mereka, itu kebaikan yang tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh si pelakunya, tapi juga oleh umat secara umum. Umat jadi tahu, oh, ini bahaya. Oh, orang ini pemikirannya ternyata membahayakan agama saya. Oh, orang ini saya kira baik, ternyata dia menolak takdir, enggak beriman kepada takdir. Oh, yang ini saya kira bagus akidahnya, ternyata tidak percaya kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Oh, saya kira ini bagus ibadahnya, karena nampak rajin sholat, rajin saum, rajin baca Quran, tapi suka memberontak pemerintah, punya keyakinan mengkafirkan kaum muslimin. Nah, jadi manfaatnya dirasakan secara umum. Ya. Maka wajar Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang dua orang, yang satu rajin sholat, rajin saum, rajin itikaf, yang satunya lagi selalu mengingatkan ahli bid'ah, mana yang paling afdol? Beliau menjawab, yang selalu memberikan peringatan dari bahayanya ahlul bid'ah. Alasannya karena kalau sholat, saum, i'tikaf itu manfaatnya hanya kembali kepada pribadi si pelakunya saja. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga hal yang patut untuk kita syukuri setelah kita mengetahuinya. Ya. Patut untuk kita syukuri. Nah, karena dengan ini, dengan kita mengetahui hal ini, kita semakin menjaga diri kita, pertama, dan yang kedua, kita akan berusaha menyelamatkan orang lain. Kita akan berusaha menyelamatkan orang lain, dan secara langsung atau secara sekaligus kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sementara ini, ya, harus kita akui pemahaman kaum muslimin soal amar ma'ruf dan nahi mungkar itu boleh dikatakan terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan. Tidak salah, itu benar. Ada kemaksiatan yang dilakukan, dicegah, ya kan? Entah itu minuman khamr, berzina, judi, dan lain sebagainya. Kita harus menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah. Jangan sampai ada orang yang minum khamr, jangan sampai ada orang yang berzina, jangan sampai ada orang yang judi. Dan kita harus berusaha nyuruh mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang benar, tapi amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak sebatas hanya pada perkara-perkara yang sifatnya pelanggaran berupa kemaksiatan. Nah, kaum muslimin itu kalau bicara soal amar ma'ruf nahi mungkar selalu mengarahnya ke sana. Padahal tidak sesempit itu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar yang sesungguhnya lebih harus ditegakkan itu adalah kepada para pembawa pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya. Kepada mereka-mereka yang perbuatannya, pernyataan-pernyataannya, ajakan-ajakannya menyelisihi Quran dan Sunnah. Karena fokusnya dalam amar ma'ruf itu ke apa yang kita sebutkan tadi, hal-hal yang sifatnya maksiat yang dilakukan, pada akhirnya saat kita memperingatkan tokoh-tokoh tertentu, menyebut nama-nama mereka atau pemikiran-pemikiran mereka, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang bikin onar, menciptakan kegaduhan. Ya. Kemudian balik nyerang bahwa kita merasa paling benar. Ya. Ini akibat dari minimnya pemahaman umat soal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam rahimahullahu taala juga mengatakan fatabayyana anna naf'a hadza amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Maka nampak jelas dari sini bahwa kemanfaatan yang dihasilkan dari memperingatkan ahlul bidah, ya, mentahdir mereka itu amun lil muslimin, bersifat umum bagi seluruh kaum muslimin. Fi dinihim, dalam urusan agama mereka. Kalau dalam urusan dunia itu sifatnya longgar, selama halal monggo, ya nggak jadi masalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham soal dunia kalian, silahkan. Selama tidak haram, selama tidak mengandung unsur syubhat. Jadi kalau ada kebid'ahan, ini perlu untuk diperingatkan. Sebab manfaatnya itu, ya, terjadi secara umum, dirasakan seluruh kaum muslimin, dan dalam urusan agamanya. Ini, ya, urusan agama itu tidak sebebas urusan dunia. Urusan agama itu bukan soal halal dan haram saja, menyangkut sekian banyak hal, ibadah, akidah, muamalah, ya, akhlak, sikap, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemanfaatannya umum bagi seluruh kaum muslimin dalam agamanya. Min jinsil jihad fi sabilillah, dan termasuk ke dalam bagian jihad di jalan Allah. Termasuk bagian jihad di jalan Allah. Id tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syari'atihi wa daf'i baghi haula wa udwanihim ala dhalika wajibun bittifakil muslimin. Sebab mensucikan, membersihkan jalan Allah, membersihkan agamanya, manhajnya, syariatnya, dan menghadang tindakan melampaui batasan dari mereka, ahlul bidah, dan permusuhannya adalah merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Bittifaqil muslimin, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Walau laman yuqimuhu lillah lidaf'i dharari haula ila fasadad din. Kalau seandainya tidak ada seorang pun yang menegakkannya, memperingatkan ahlil bidah, ahlil ahwa, gak ada seorang pun yang melakukannya, untuk mencegah bahaya yang ditimbulkan dari mereka, tentu agama ini akan rusak. Coba biarkan kebidahan merajalela. Apa yang terjadi? Kerusakan. Coba biarkan tokoh-tokoh yang menyimpang itu secara bebas menyampaikan pikiran-pikirannya atau pemikiran-pemikirannya dan keyakinan-keyakinannya, tentu akan rusak agama ini. Ya. Ada yang bicara tentang agama sesuai dengan selera, dibiarkan. Sesuai dengan hawa nafsu, dibiarkan. Sesuai dengan akal, dibiarkan. Apa yang terjadi? Rusak agama ini, hancur agama ini. Enggak kelihatan nanti kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wa kana fasaduhu a'dhamu min fasadi istila'il adu min ahlil harbi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kebidahan dan ahlul bidah itu lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan oleh berkuasanya musuh di satu tempat. Tapi musuhnya kelihatan. Seperti orang-orang kafir. Karena ahli bidah itu tidak kelihatan, sebab mereka ada di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga bahaya yang ditimbulkannya itu jauh lebih besar. Orang awam ngerti yang kafir itu yang bagaimana, ya kan? Kalau tidak beragama Islam berarti kafir, kan begitu? Paham betul. Bahkan selalu waspada, tanpa kita terangkan secara jelas ciri-ciri orang kafir, sudah mengerti seluruh kaum muslimin. Ketika ada orang yang gak sholat, ketika ada orang yang gak percaya tentang kepada Allah, gak beriman kepada Allah, gak beriman kepada Rasul, ketika kitabnya bukan Al-Quran, itu kan sudah yakin kalau itu orang kafir. Ini awamul muslimin. Tapi ahlul bidah jarang diketahui oleh mereka. Jarang diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Makanya penting ada yang menegakkannya. Tadi Syaikhul Islam mengatakan kalau seandainya tak ada seorang pun yang mengingatkan bahayanya bidah dan ahlul bidah, rusaklah agama ini. Ya. Dan walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah selalu memunculkan di setiap generasi para ulama yang betul-betul punya perhatian dalam hal ini. Menjaga kemurnian agama. Menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak tercampur dengan kebatilan. Karena memang demikian Allah memerintahkan, jangan kalian campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batili. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau juga mengatakan ar-rududu ala al-mu'tazila wal-qadariyah wa bayanu tanaqudihim fiha qahrul mukhalif wa idharu fasadi qawlihi hiya min jinsil mujahid al-muntasir farraddu ala ahli al-bida'i mujahid hatta kana Yahya bin Yahya Syekh Bukhari wa Muslim yaqul ad-dabbu anis sunnah afdalu minal jihad. Bantahan-bantahan yang ditujukan kepada kaum Mu'tazilah, kaum rasionalis yang selalu mendewakan akal, dan bantahan-bantahan yang ditujukan kepada kaum Qadariyah, penentang takdir, serta menjelaskan kontradiktifnya mereka, apa adalah bentuk menekan mereka, para penyelisih kitab dan sunnah, dan menampakkan kerusakan pernyataan mereka, itu termasuk ke dalam bagian jihad, dan pelakunya disebut mujahid yang membela agama Allah. Maka membantah ahli bidah adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sampai-sampai Imam Yahya bin Yahya, syekhnya Imam Bukhari dan syekhnya Imam Muslim, mengatakan adabu anis sunnah afdalu minal jihad. Membela sunnah itu lebih afdol daripada jihad itu sendiri. Ya, bahkan lebih afdol. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan di sini dalam kitab, Su'ila Syekh Rabi a'azzahullah, ma qawlukum fi man yaqulu inna hajral mubtadi' la yuj'alu aslan. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuliakannya, beliau ditanya, apa pendapat Anda soal orang yang mengatakan bahwa memboikot ahli bid'ah itu tidak perlu dijadikan sebagai salah satu prinsip penting? Fa'ajaba, beliau hafizahullahu ta'ala menjawab, wallahi alladhi a'rifuhu annahu min usuli ahli sunnah. Demi Allah, kata Syekh, yang aku ketahui, memboikot ahli bid'ah itu termasuk prinsip ahlu sunnah. Ya. Keyakinan ahlu sunnah. Nah, dan tadi sudah kita baca, ya, bagaimana pernyataan-pernyataan Syekhul Islam, dan kita juga telah membaca bahwa sudah ada kesepakatan salaf dalam hal ini. Maka ini adalah prinsip ahlu sunnah. Jangan sampai dihilangkan. Jangan sampai diabaikan. Pertanyaan yang dia ajukan kepada Syekh Rabi itu kan mengindikasikan dengan jelas ada orang yang sudah merasa keberatan kalau prinsip ini diterapkan, gitu. Bunyi pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang mengatakan bahwa memboikot ahli bid'ah itu gak perlu dijadikan sebagai prinsip? Itu kan sudah ada rasa berat. Sudahlah, gak usah dijadikan sebagai prinsip itu. Gak perlu diboikot, kita dekati saja. Apa salahnya sih untuk mendekati mereka supaya mereka menjadi baik? Sepintas mungkin kita berpikiran benar juga, ya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ya. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh mubtadi ahlul bid'ah itu jauh lebih besar. mereka para penipu. Bagaimana bisa jujur gitu? Terus dengan cara apa kita mendekatinya? Sulit untuk bisa dideteksi. Ketika kita dekati, bisa saja dia menampakkan seperti seorang ahli sunnah, cinta kepada sunnah. Saat jauh ya, di hadapan orang-orang awam, awamul muslimin, mulai gencar menyampaikan pemikiran-pemikiran dan kebidahannya. Jawaban Syekh Rabi hafizahullah ta'ala sangat tegas. Wallahi demi Allah yang aku tahu, memboikot ahlu bid'ah itu prinsip ahlu sunnah. Ya. Gak bisa itu dihilangkan. Prinsip itu kan sesuatu yang dipegang teguh. Itu prinsip namanya. Ya. Dalam hidup memang kita punya, harus punya prinsip. Dalam agama lebih-lebih ada prinsip, dan akidah, ideologi, itulah prinsip. Nah, annahum yubghiduna wa yahjuruna, mereka semua ahlu sunnah menampakkan kebencian kepada ahli bid'ah dan memboikot ahli bid'ah. Ya. Apa beratnya? Jika para salaf dahulu ahlus sunnah melakukan pemboikotan kepada ahli bid'ah, menampakkan kebencian kepada ahli bid'ah, apa yang menjadi berat buat kita melakukan hal yang sama kalau memang kita mengikuti mereka, para salaf? Ya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang amanu bi ba'd wa kafaru bi ba'd. Beriman kepada sebagian kebenaran dan mengkufuri sebagian kebenaran yang lainnya. Kalau ada satu beberapa prinsip ahlu sunnah yang kemudian diamalkan, dipegang teguh, terus ada beberapa prinsip lainnya yang diabaikan, ditinggalkan, dilupakan, ya berarti kan sama dengan beriman kepada sebagian kebenaran dan mengkufuri sebagian yang lainnya. Jelas ini salah. Ada kekeliruan dalam manhaj kita. Enggak sempurna ittiba kita kepada para salafus salih. Ya. Tidak begitu caranya. Nah, idda'a alaihi kathirun min ahli ilmi al-ijma'. Kemudian yang terakhir, Syekh mengatakan banyak dari kalangan ahlul ilmi yang telah mengklaim bahwa memboikot ahlul bid'ah adalah sebuah ijma', kesepakatan. Ya, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, itulah sikap yang benar. Itu sikap yang benar. Dan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jangankan kepada yang nyata-nyata membawa pemikiran yang membahayakan umat. Ya. Bahkan beberapa sahabatnya sendiri sempat diboikot oleh beliau sallallahu alaihi wasallam karena ada rasa khawatir dalam diri beliau. Begitu. Qala Asy-Syaikh hafizahullahu taala, qala Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi mengatakan, qad akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an iftiraqi hadhihi al-ummah wa dhuhuri al-ahwa wal bid'ah fihim wa hakama bin najati liman tabi'a sunnatahu wa sunnata ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Fa'alal mar'il muslim idza ra'a rajulan yata'ata syai'an min ahli al-ahwa'i wal bid'ah mu'taqidan aw yatahawanu bi syai'in minas sunan an yahjurahu wa yatabarra' minhu wa yatrukahu hayyan wa mayyitan fala yusallimu alaihi idza laqiyahu wa la yujibuhu idza ibtada'a ila an yatruka bid'atahu wa yuraji' al-haq. Sekali lagi Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan soal perpecahan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah mengabarkan soal munculnya hawa nafsu dan kebid'ahan di tengah-tengah umat ini. Ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menghukumi selamat bagi siapa saja yang mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabat-sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Nabi itu sudah menyampaikan secara gamblang, secara detail ya. Akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini, akan muncul kebid'ahan dan hawa nafsu yang diikuti. Kemudian kata beliau, yang selamat adalah yang mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, nampaknya apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala ini bisa menjadi hujah kuat buat kita bagi orang-orang yang merasa berat berbicara tentang bahayanya bid'ah, memperingatkan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Ya. Ini bisa kita jadikan hujah untuk membantah mereka. Kemudian kata Imam Al-Baghawi, fa'alal mar'il muslim, maka seorang muslim apabila dia melihat ada orang lain ya, atau seseorang yang melakukan sesuatu dari hawa nafsu dan kebid'ahan karena keyakinannya atau karena dia menyepelekan sunnah, maka hendaknya memboikotnya. Lihat, seorang muslim kalau melihat ada yang melakukan sesuatu yang atas dasar hawa nafsunya atau melakukan kebid'ahan karena meyakini benarnya atau karena dia menyepelekan sunnah, maka hendaknya apa? An yahjurahu, memboikotnya. Wa yatabarra minhu, dan berlepas diri darinya. Lalu meninggalkannya baik dalam keadaan masih hidup atau sudah mati. Jadi sudah mati pun ya tetap harus ditinggalkan. Tidak kemudian disebut-sebut kebaikannya. Ya. Fala yusallim alaihi idza laqiyahu. Enggak perlu mengucapkan salam kepadanya kalau bertemu dengannya. Wala yujibuhu, dan enggak perlu menjawab salamnya kalau dia memulai mengucapkan salam sampai dia meninggalkan kebid'ahannya dan kembali kepada kebenaran. Ya. Ini yang mengatakan adalah Imam Al-Baghawi. seorang tokoh Islam besar, memiliki sekian banyak karya-karya ilmiah, tafsir di antaranya yang sangat populer, dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dewasa ini. Kita Ahlussunnah hanya menyampaikan celakanya banyak dari kaum muslimin ketika kita berbicara soal memboikot, soal membenci ahli bidah, itu dianggapnya sumbernya adalah kita. Tidak. Ahlussunnah yang hidup di zaman sekarang ini sebatas menyampaikan apa yang memang sudah ada sebelumnya, ternukil dari para ulama. Nah, jadi perlu untuk kita sampaikan bahwa bukan kami yang mengatakan, tapi ini para ulama yang juga menjadi rujukan Anda semuanya. Kan jelas sekali di sini, ya, Imam Al-Baghawi tegas, lugas, mudah dipahami, enggak sulit kok. Karena sebelumnya kasih prolog dulu, apa prolognya? Nabi sudah mengabarkan soal akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Nabi juga sudah mengabarkan soal akan munculnya kebid'ahan. Banyak orang mengikuti hawa nafsu. Kemudian Nabi juga sudah menjelaskan bahwa yang selamat itu yang mengikuti sunnahnya dan sunnah para sahabatnya. Apalagi yang kurang? Jelas. Ya. Maka siapa saja yang melihat ada seseorang melakukan kebid'ahan, mengikuti hawa nafsu, entah karena memang sudah menjadikan hawa nafsu dan kebid'ahannya itu sebagai keyakinan, atau karena memang menyepelekan apa? Sunnah, maka harus memboikotnya. Ya. Berlepas diri darinya, meninggalkannya, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Enggak perlu mengucapkan salam kepadanya. Bahkan kalaupun dia memulai mengucapkan salam, tidak perlu menjawabnya sampai dia meninggalkan kebid'ahannya dan kembali kepada al-haq. Nah, kemudian kata beliau, masih kata Imam Al-Baghawi, ya, dinukil oleh Syekh Rabi, wa nahyu 'anil hujrani fawqa thalas fi ma yaq'u bainar rajulain min at-taqsir fi huquqi as-sahabah wal 'ishrah duna ma kana fi haq din. Fa inna hijrata ahli al-bid'ah, ahli al-ahwa'i wal bid'ah da'imatun ila an yatubu. Sementara larangan saling memboikot melebihi 3 hari dalam kasus yang terjadi antara 2 orang karena ada kekurangan dalam hal memenuhi hak-hak pertemanan dan pergaulan, ini di luar persoalan agama. Ya, di luar persoalan agama, maksudnya di luar persoalan keyakinan. Ya. Di luar persoalan akidah, di luar persoalan manhaj, prinsip. Kalau menyangkut akidah, menyangkut manhaj, beda lagi, enggak ada batasannya. Kalaupun ada batasannya, batasannya adalah sampai bertaubat pelakunya. Fa inna hijrata ahli ahwa wal bidah, karena memboikot ahli ahwa, ahli bidah itu terus berlangsung, terus dilakukan ila an yatubu, sampai mereka mau bertaubat. sampai mereka mau meninggalkan kebid'ahannya, tidak lagi mengikuti hawa nafsunya. Nah, jadi beda ya antara pemboikotan yang dilakukan oleh seseorang kepada saudaranya karena urusan pribadi, ya, ada sedikit gap gitu, tahu gap, ada sedikit clash ya, dengan saudaranya soal dagangan misalnya, ya, beda dengan pemboikotan yang dilakukan oleh seseorang terhadap ahlul bidah. Kalau pemboikotan yang disebabkan karena clash, karena tidak akur, karena ada sedikit miskomunikasi, ya, sekalipun dibolehkan, maka tidak sampai melebihi 3 hari. Ya, dan keringanan yang diberikan oleh Islam sebagaimana disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal pemboikotan selama 3 hari itu rahmat Allah, bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita ada kekesalan kepada seseorang karena urusan dagang misalnya, ya masih dimaafkan kalau itu berlangsung selama 3 hari. Kenapa? Ya kita manusia biasa, manusiawi. Ada rasa kesal, ya. Ada rasa kecewa. Boleh kecewa itu. Ini rahmat Allah. Bolehkan sampai 3 hari saja. Ya, setelah itu jangan dilanjut. Yang paling baik ya, adalah yang pertama kali mengucapkan apa? Salam. Salam perdamaian. Ya. Misalnya 2 orang berselisih, kles karena urusan dagang. Udah gak mau menyapa sudah. Ya, bahkan kalaupun ketemu, berusaha untuk segera menghindar sebelum saling mendekat. Udah kelihatan jarak 50 meter. Kenal. Dari pecinya ya udah kelihatan. Kan? Hah, miring-miring ke kiri ini fulan. Udah akhirnya cari jalan yang lain. Nah. Karena masih kesal, ada dongkol dalam hati, itu sih masih dibolehkan. Ya. Kalaupun gak bisa sabar gitu, masih dibolehkan. 3 hari tapi. Namun tetap yang paling baik adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Udah 3 hari misalnya, dongkol. Dilihat, hari apa ya? Hari Senin, Selasa, Rabu. Wis telung dina iki. Sudah 3 hari ini, wah sudah akhirnya kamu berusaha untuk mencari, menemui, pas ketemu, assalamualaikum, salam damai. Mari kita lupakan apa yang terjadi kemarin, sudah selesai. Walaupun yang afdol ya, ya nggak harus begitu juga, ya kan? Nggak harus nunggu 3 hari. Kalau memang hati sudah legowo, masing-masing sudah, ya sudahlah, tidak ada gunanya seperti ini bermusuhan, sudah segera baikan, ya, damai. Karena bagi ahlus sunnah itu satu musuh itu sudah cukup, ya. Nah, sebab ahlus sunnah adalah ahlur rahmah, orang-orang yang selalu menebar kasih sayang. Nah, arhamun nas linnas, orang-orang yang memang punya kasih sayang. Dan sangat menyayangi manusia. Salah satu bentuk kasih sayang ahlus sunnah adalah menjaga umat dari bahayanya ahlul bid'ah. Itu termasuk kasih sayang. Kasih sayang itu kan tidak selalu dalam bentuk menyetujui segala hal yang dilakukan dan diinginkan oleh yang disayangi. Tapi mengingatkan orang-orang yang disayangi dari segala keburukan, itu bentuk kasih sayang. Nah, qala wasaqa haditha Ka'ab bin Malik fi takhallufi thalathah an ghazwati Tabuk. Kemudian Imam Al-Baghawi menyinggung atau menyebutkan sebuah hadis yang di situ dijelaskan tentang tiga orang sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Seperti yang antum semua ketahui, sahabat Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah serta Murarah ibn Rabi. Itu tiga orang sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Bukan karena apa-apa, mereka tidak ikut karena memang terlambat. Karena memang terlambat. Bukan karena mereka merasa benci, ya. Terus juga memang ingin menyelisihi Nabi dalam hal ini, enggak. Tapi semata-mata karena kesibukan mereka, dan mereka ingin menyiapkan diri terlebih dahulu, tapi pasukan sudah berangkat ke perang Tabuk. Nah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha al muslimin an kalamina ayyuhas salasa. Kata Ka'ab, disebutkan dalam hadis itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Fajtanabna an-nas, semua orang menjauhi kami, kata Ka'ab bin Malik. Wataghayyaru lana, sikapnya berubah kepada kami, enggak seperti biasanya. Hatta tanakkarat fi nafsi al-ard, sampai-sampai aku rasa bumi ini menyempitkanku, membuat Ka'ab sesak, ya, terasa dalam dirinya. Dan disebutkan dalam hadis itu, zakara hujran al-muslimina lahum jami'an ila an iktamalat lahum khamsuna lailatan. Sebutkan bahwa kaum muslimin semuanya memboikot tiga orang sahabat ini, bahkan sempurna sampai 50 malam. Bayangin, itu bukan waktu yang sebentar, kan? Sedih mereka dengan keadaan yang seperti ini. Nah, kemudian qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan, wa fihi dalilun ala hujrani ahlil bidah. Di sini dalam kisah tiga orang sahabat yang diboikot, tidak diajak bicara oleh Nabi dan seluruh kaum muslimin pada saat itu, terdapat dalil tentang harusnya memboikot ahlul bidah. Ya. Tapi bukan berarti mereka ahlul bidah, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khafa ala Ka'ab wa ikhwanihi an-nifaq. Sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat khawatir ada pada diri Ka'ab bin Malik dan dua temannya kemunafikan. Jadi Nabi khawatir sudah ada kemunafikan dalam diri siapa? Ka'ab bin Malik dan dua temannya itu, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Baru khawatir Nabi sudah melakukan tindakan preventif, pencegahan. Ya. Dan ini penting karena kemunafikan itu menyangkut urusan agama, kan begitu? Bukan urusan dunia, tapi urusan apa? Agama. Jadi melakukan tindakan preventif terlebih dahulu, pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Nah, dilakukan tindakan itu hina takhallafu anil khuruj ma'ahu, ketika tiga orang sahabat tadi, Ka'ab bin Malik dan dua temannya, tidak ikut keluar bersama beliau dalam peperangan Tabuk. Nah. Wa amara bihujranihim. Rasulullah merintahkan kepada kaum muslimin untuk memboikotnya. Ila an anzalallah taubatahum. Sampai akhirnya Allah menurunkan taubat untuk mereka dan menerima taubat mereka. Nah. Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengetahui berlepas dirinya mereka dari yang namanya apa? Kemunafikan. Nah. Qala wa qad madat as-sahabatu wat-tabi'una wa atsba'uhum wa ulama'u sunnah 'ala hadha. Mujma'ina muttafiqina 'ala mu'adati ahli al-bid'ah wa muhajaratihim. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan ulama sunnah, mereka telah sepakat atas dasar ini untuk membenci, mengibarkan bendera permusuhan kepada ahlul bid'ah dan memboikotnya. Nah, dan tidak ada istilah berhusnuzon kepada mereka, karena husnuzon kepada ahlul bid'ah itu tidak pada tempatnya. Ya, nah. Kemudian disebutkan di sini bahwa Al-Allamah Rabi Al-Madkhali hafizahullah taala menukil dari Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah soal larangan melihat dan tentunya membaca kitab-kitab ahlul bidah. Qala wa kana as-salafu yanhauna 'an mujalasati ahli al-bid'ah wan nadhar fi kutubihim wal istima' li kalamihim. Dahulu para salaf mereka melarang duduk bergaul bersama dengan ahli bid'ah, melihat dan membaca kitab-kitabnya serta mendengarkan perkataannya. Ya. Dan ada juga beberapa nukilan lain soal ini. Saya sampaikan di sini. Di antaranya dalam kitab Al-Ibanah ada pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nas bihim. Ahlul bid'ah itu sosok yang tidak pantas bagi seorang pun untuk bergaul, duduk-duduk bersamanya, dan mendekat kepadanya. Ini pernyataan Imam Ahmad rahimahullah sebagai bentuk peringatan akan bahayanya ahlul bid'ah. Nah, kalau zaman sekarang banyak orang yang tidak hanya sekedar bergaul, duduk dengan ahlul bid'ah, tapi juga sampai pada tingkatan memuji tulisan tulisannya. Ya. Memuji tulisan-tulisannya. Kalaupun tidak bergaul, tidak duduk bersama dengan ahli bidah, tapi memberikan pujian terkait dengan tulisan-tulisannya. Padahal yang dilarang bukan hanya sebatas bergaul dengan mereka, duduk-duduk dengan mereka, tapi juga membaca tulisan-tulisan atau kitab-kitab karya mereka. Ini juga dilarang. Ya. Dan ini juga termasuk hal yang penting untuk diperhatikan agar jangan sampai umat itu salah baca. Jadi kita harus menjelaskan memang kalau misalnya ada kitab yang berbicara tentang akidah tapi penulisnya seorang khawarij misalnya atau mu'tazilah misalnya, patut untuk kita peringatkan jangan sampai ada orang yang membacanya. Ya. Kitab tafsir misalnya, kita tahu oh ini pengarangnya berbahaya, akidahnya Asy'ariyah misalnya, akidahnya Sufi misalnya, atau ini ahli kalam. Ini juga harus kita peringatkan semua orang agar jangan sampai mengkonsumsinya, jangan sampai membacanya. Kalaupun kita tidak tahu soal mana kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul bidah, ahlul ahwa, maka paling tidak yang kita lakukan adalah mempopulerkan dan menyebarluaskan tulisan-tulisan dari ulama ahlus sunnah. Ya, soalnya kan kita terbatas pengetahuannya, kita nggak tahu ini penulisnya ini benar atau tidak, ya, manhajnya lurus atau tidak, akidahnya selamat atau tidak. Terbatas pengetahuan kita tentang hal itu, maka kita upayakan untuk bisa menyebarluaskan kitab-kitab yang memang kita sudah tahu kalau yang menjadi penulisnya adalah dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini bagian dari dakwah, sumbangsih kita untuk menyebarluaskan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena banyak orang yang tidak tahu umat ini butuh bimbingan. Ada yang senang kepada Islam, semangat mempelajari ilmu agama, tapi enggak tahu rambu-rambunya. Akhirnya yang penting ada tulisan yang berbau Islam, udah diambil, dibeli, dibaca. Kan kecenderungan awamul muslimin seperti itu. Ya. Maka penting gerakan menyebarluaskan tulisan-tulisan, ya, buku-buku yang memuat akidah ahlus sunnah wal jamaah, majalah-majalah, harus semangat, ya, untuk itu. Supaya bisa dikonsumsi, dibaca oleh umat secara umum. Membaca kitab-kitab karya mereka sangat berbahaya sekali. Karena apa yang dibaca itu memberi pengaruh yang tidak sedikit. Ada orang yang kecenderungannya lebih senang membaca daripada mendengarkan. Ada kan yang seperti itu? Kalau yang dibacanya itu kitab-kitab yang menyesatkan kan berbahaya. Ya. Nah, atas dasar itu maka para ulama, ya, ahlus sunnah wal jamaah, selain mengingatkan umat untuk jangan sampai duduk bergaul mendekat kepada ahlul bid'ah, juga memperingatkan umat dari membaca buku-bukunya, karya-karyanya. Jangan, jangan sampai membaca karya-karya mereka. Ya. Nah, kalau di Yaman dulu, ya, di tempatnya Syekhuna Muqbil rahimahullah, mungkin juga pernah saya sampaikan, itu di perpustakaannya ada satu rak khusus di pojok kiri kalau dulu, itu ada tulisan besar terpampang yang kalau dibaca bunyinya Kutubul Dolal, kitab-kitab sesat. Jadi itu di satu rak, dibikin satu rak, rak besar, luas. Di situ semua isinya kitab-kitab yang sesat. Ini penting, khawatir kan ada orang yang masuk perpustakaan, kalau enggak tahu kan bisa ngambil kitab yang salah. Dan itu juga sebagai peringatan sekaligus pendidikan, supaya orang yang masuk maktabah, masuk perpustakaan itu tahu, oh ternyata ini saja, ini yang masuk kategori kitab yang menyesatkan. Dan menarik untuk diketahui, memang tujuannya bukan dalam rangka ingin tahu atau menambah wawasan dari situ, waliyadzubillah, tidak, tapi tujuannya supaya kita waspada gitu. Dan mengerti, tahu, oh ternyata kitab ini masuk kategori kitab sesat, tidak boleh dibaca. Nanti kalau ketemu di Indonesia, warning, gak boleh, kayak gitu kan. Itu sebagai upaya mengingatkan umat dari bahayanya kitab-kitab karya ahlul bidah, ahlul ahwa, dan bahaya membacanya. Nah, kalau ini tidak diperingatkan, maka akibatnya ketika ada ahlus sunnah yang membongkar kesesatan satu kitab, itu akan dikritisi, akan didemo, tidak diterima, begitu. Dan itu terjadi saat Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala menulis tentang bantahannya kepada Sayyid Qutb, menjabarkan pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb secara detail. Enggak sedikit orang yang kemudian rame-rame menyampaikan keberatan, tidak terima terhadap apa yang dilakukan oleh Syekh Rabi. Karena selama ini mereka selalu mengkonsumsi buku-buku karya Sayyid Qutb itu. Nah, padahal buku tersebut dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, dan oleh bahkan oleh para ulama lainnya. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain memuji. Nah, memberikan pencerahan, pencerahan yang boleh dikatakan sangat dibutuhkan itu oleh umat. Nah, yang sangat disayangkan sekarang ini kalau ada tulisan dari ahlus sunnah kemudian dicela, ya kan, sementara tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh yang menyimpang justru dibangga-banggakan, waliyadzubillah. Inilah pentingnya mengingatkan umat tidak hanya soal duduk bergaul bersama dengan ahli bid'ah, tapi juga soal membaca buku-buku mereka. Karena membaca sesuatu itu bisa menimbulkan rasa cinta dan suka. Apalagi kalau si penulisnya itu menggunakan gaya bahasa yang memikat, memukau para pembacanya. Jadi menimbulkan rasa senang, suka gitu kan. Duh, enak sekali ini tulisannya. Nah, padahal yang nulisnya itu dari kalangan ahlul bidah. Nanti ketika ada tulisan yang membantah penulisnya, tidak terima. Jadi hati-hati, jangan coba-coba membaca buku-buku atau kitab-kitab yang tidak jelas. Hindari. Termasuk tulisan-tulisan dari ulama yang ya boleh dikatakan menyimpang, berjalan bersama dengan Hizbiyun. Janganlah. Masih banyak kitab-kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita yang lurus, yang istiqomah. Cukupkan dengan itu. Jangan coba-coba membaca buku-buku lainnya, karena bisa jadi ya menimbulkan dan menumbuhkan rasa cinta. Kalau sudah itu yang terjadi, sulit. Ya, sebab cinta itu sesuatu yang menghujam di dalam dada. Susah soal cinta mah. Gitu. Dan kalau sudah menghujam dalam dada, sulit keluarnya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insyaallah semoga bisa dilanjut di bagian yang kedua setelah salat zuhur. Nah, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab.